sampai nglokro cita-citane, sampai urek gak duwe himmah, mergo wis cegek anggere duwe himmah gagal ngoten. Padahal lek diteliti sing tenan, sing jeneng himmah niku mboten tau gagal. Mergo napa? Nek himmah niki ditata kanthi sae, lek himmah niki diarahaken kangge ngibadah teng Allah. Lek himmah niki dalam rangka nglungguhi posisine leh dadi kawula. Himmah niku pun asal nilai sing luar biasa. Kanthi Nabi dawuh ngeten, niyatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin iku luwih bagus katimbang amale, luwih bagus katimbang amale. Napa? Sebab enten himmah. Senajan ora kasil nglakoni ngamale, tapi lek himmahe wis metu, himmahe wis terencana, iku mun enten capetan. Gitu lho nggih. Dadi jenengan ampun menapa memaksa bapaklah sing dipaksa Gusti Allah. Gusti niki syarat rukunnya pun kula lengkapi lho Gusti. Ibu rampene wong dakwah pun kula cukupi secara strategi, psikologis, sosiologis, antropologis pun kula teliti. Lek masyarakat mriki niku modele ngeten, kecenderungane ngeten, anane ngeten pun kula tata, senengane ngeten pun kula turuti. Niki misi dakwah sing kula tetepaken ngeten kados njenengan dawuhaken. Ya, terus mungkin pokoknya tiang ngerti dalam masa sekian tahun semua harus jadi santri. Alah, ora usah muni harus. Ora usah muni harus. Mergo napa? Terselenggaranya dakwah. Dan orang sudah menyelenggarakan dakwah itu sudah ada nilai. Dan itu sudah jadi kehormatan. Soal hasil dan tidak hasil itu mboten urusane sing dakwah. Nah, mboten ngoten mungkin nuwun sewu iso-iso dadi dai stres. Stresnya orang kok stres gendeng, bukan stres pure. Salah, orang ngaji-ngajinan. Percuma, mungkin ini di ngaji ini sampai lambe ini jebol apa enggak, yang main tetap main. Yang ngombe-ngombe tetap ngombe, yang mendem tetap enggak mendem. Yang gemeni bujune wong tambah nemen. Wani ngotot, kok terus ngelokro. Betul bisa ngotot, terus banget. Yang Nabi ini ku dakwah teng jadi Mekah 13 tahun. 13 tahun itu sing kerso iman mantep dengan Rasulullah namung pinten to. Sing dari hijrah niku lak mboten kathah. Mboten. Padahal 13 tahun. Ini pemalih sing duduk nabi karo sing ajeng diitung banding-bandingan lho nggih. Nabi sing karo akhlake apik sembarang dicontoni sae. Ngoten menawa dakwah nggih. Cuk butuh waktu 13 tahun. Kira-kira namung sak kelompok kuwi tengene Mekah Madinah ngira kok mawon to nggih. Dengan pemalih lek ingine duduk nabi ge nyontoni ya ora gelem wajine hikam apa kon taslim tunduk ning Allah ndek dhewe mah taslim ngono niku nggih lek dipikir kadang-kadang memang teorine mawon kadang-kadang himae mboten cocok bangsa gagal kok pure mboten perlu nggih banyak faktor niku wae banyak faktor penyebab sing nyebabne gagal napa nyebabne sukses. Sing kula panjenengan dereng saged mendata kanthi lengkap. Mergo kepengen mendata hal-hal sing ngoten niku kok lengkap niku sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Kelengkapan data secara kuli dan juz'i ngoten. Secara menyeluruh dan mendetail itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saliyane Allah mboten saged mengetahui data secara menyeluruh mulai sing arep teko sing wis kliwat sing saiki ngoten. Jenenge menyeluruh. Dan data itu detail sekali. Niku sing kagungan namung Allah Subhanahu wa taala. Salintune Allah mboten saged. Ngoten. Mula sak menika mula niku tiyang niku lek kepengin napa? Kepengin stabil uripe niku jane ampun terlalu gadai ambisi kepastian. Gawe gampang kuwek. Niru niku niru lawang. Sing enten pire niku nggih, nek wong mlebu ya buka, gak nek nutup meh, ngoten penak. Nek butuh ngoten gitu kan lah gampang kecewa. Gampang kecewa. Mulai sik cah enom di pacar ayu terus dipasti es pokok itu mesti jadi bojoku. Alah, sampean muni mesti niku kalah karo takdir. Muga kenyataan pirang-pirang kok. Mulai pacaran mulai SMP, SMA sampai kuliah runtang-runtung wong loro. Kanca to karek kurang saudus. Kurang saudus kurang sak nil ngoten tok meneh bleset kok. Blaset iki lho banyak masalah sepele ngono kadang iso badar rembuke wong ajeng rabi niku. Sing nalika urung petung niku sembarang kalir biasa, sembarang kalir pemaaf. Hubung sampun ajeng dong niku lho. Antarane besan karo besan niku lho iso padha tersinggunge. Tak repot ngoten niku. Kadang-kadang perkara sepele, besan niku lho pas lamaran dikongkon mangan ora gelem mangan utawa mangan disisakne ngono besan sijine wis ngamuk kok. Mulane Masya Allah, nek dipikir yo lucu jane niku kadang-kadang lakon sing ngoten-ngoten niku. Tapi wong Gusti Allah niku nakdirke, niku jane mboten nentokne sebabe. Sebab ada dan diciptakan oleh Allah. Tapi sebab yang ini belum tentu menjadi akibat yang itu. Ngoten lho sakjane niku. Lah sing kata menungso niku terus krana ciute pikiran ingin membatasi dengan bentuk-bentuk kias analog. Nggih. Cara wong ngoten pengene penae pengen penae lah ngoten to. Analog niku ngias, ngias niku contone ngoten lho. Enek napa? Beras sak karung dicodos ngoten niku. Jus ngoten niku nggih. Terus ditadongi sak gegem ngoten terus didelok. Ampune enak berasa iki terus digigit atas terus ngono kok iso muni sak karung apik kabeh. Dene menungso lagi ngoten niku nggih kelakuane. Wong barang sak karung didelok sak gegem kok wis dipastekne. Data sing mbok ngerteni iki mung sak gegem. Kenyataan beras ki sak karung. Lah kok kowe muni apik kabeh. Mulane bek menawa wong ku karunge mbok dedel njero moro enek pasire pirang-pirang aja gelo. Aja gelo. Sampeyan iki duwe data tentang pacar sampean paling-paling lak yo. Ya pendale apel ngene to nggih. Dan nalika apel ki padha-padha sing ditampilno kan ya yang terbaik mesti wong nalika pacaran mesti meskipun enek jelek-jelek ditutupi kok. Tapi justru ketika jadi kenyataan suami istri, maka seluruh kekurangan itu akan nampak. Nah itu takdir. Ya, ngerti lagi. Nalika nampak niku menyang takdir mulai ketok kabeh. Mergo sing muncul bukan rasa cinta tok ketika sudah jadi suami istri. Ketika jadi suami istri yang muncul adalah di samping cinta ada rasa tanggung jawab. Bahkan nenek sing keliwat wong suami istri punya rasa memiliki senajan salah. Gitu ge. Suami dan istri itu tidak saling memiliki tapi saling menjaga. Loh. Napa bedane? Nggih beda. Beda. Nek saling memiliki itu cenderung menjajah. Milik kok ge. Bisa karepe sing duwe lak ngoten. Lah nek saling menjaga lak mboten. Jenenge menjaga niku ya kaya wong momong niku. Menjaga niku lek kira-kira bahaya dijogo ben gak kena bahaya termasuk ngangge pedoman anfusakum wa ahlikum naro niku. Menjaga jangan sampai masuk neraka. Sing wedok nggih hafizatun menjaga aja sampai sing lanang mlebu neraka. Lah piye? Ya tak ladenane sing apik. Ya aku ning omah sampai perengat-perengut di kon ngladeni mah diawe jak ning kamar malah budal korah-korah. Jadi ya kan, bu, lho, bu, saya tak pak, itu lho, saya filmnya api. Semaya, lho. Pengen, sing lanang, wis pengen, wis kangen, lho, ya. Terus disemayani, lho, ya, terus golek, sing kira-kira, gak semaya, lho, gitu, lho, ya. Lumpanya, kan jago, itu sing dijago, apa nih, seluruhnya. Betul kok dijago, malah dipageri. Lu ngasih gak oleh, lu ngasih gak oleh. Dijaga perasaannya, dijaga keliaran nafsu dan syahwatnya. Karena memang salah satu fungsi istri adalah untuk taskunu, menenangkan. Dan uang ini aku ngelak terus lagi kelepean, gue lagi ngombe. Dan ini tadi aku lombok disediani ngombe, ngerti ini apa ini? Oh ini, alhamdulillah kok disediani. Alhamdulillah. Lombok disediani, lo lagi buat tenang. Ini pas guruan serodok garing, muni terus ngarepe mik, ngelak terus merok. Mboten enten persediaan ngombe teng mriki. Lah kok golek teng jaba. Lagi dadi kacau akhire. Ya hubungan kula kalih pendengar ngeten iki kan kacau mergo ninggal mik. Sami suami istri ge ngoten. Nalika seorang suami itu kerja lelah di luar kadang-kadang lunga rong dina telung dina, mulai kangen teko omah ora disuguh apa-apa malah diperenguti. Ora diperengutono enek butuh apa-apa mbok ndang gage termasuk ayo Bu. Wis muni ayo Bu mbok kroso. Wes ayo Bu kok sik to Pak. Walah budal korah-korah, aku berkorah-korah, diterusne jek leren nyerbeti piring, diterusne jek alah golek alasan renor. Lah akhire kan ya lek sepisan sepindho bojo iki mbudina cetok. Kalau suasana terus gak nerimane ngoten niku nggih. Nuwun sewu. Secara manusiawi, secara gelone syahwat lan nafsu terus muncul banyak perselingkuhan, wajar. Wajar, senajan tetap salah. Jadi salah mergo gak manut aturane Gusti Allah. Mula sing ngene kuwi enten kewajiban jaga niku lho. Sing lanang kudu jaga sing wedok kudu jaga sing lanang. Termasuk yang putri niku hafizatun menjaga. Nah, kadang-kadang kesadaran ngeten iki mboten muncul. Takdire lha ngoten lho nggih. Senajan nalika wis njuk pacaran harmonis setia sapa sehidup semati. Alah orang andel kalah karo takdir gitu nggih. Teko ndoto golek napa sarap rabi urang seminggu moro-moro badar nggih kathah. Wis dadi bojone duwe anak 5 pegatan nggih saged. Dulu niki kenyataan nggih. Sampeyan ningali kala kathah sanget iki. Biang pun kadang nuju putu barang pegatan. Ono kalane ora ora sirisiran ora apa ning perkara boro. Mergo teng daerah ngriki dereng enten garapan wong macul nek boro nggowo pacul ning daerah Ngawi ngriku upamane kono pas macul pedhok sing tandur depan tau singgolan bokonge pas macul kono tandur nyenggol ngono tok iso dadi bojone lho gak kurang sebab soal takdir niku nggih to nggih mulane nalika sampeyan kenalan nek sampe serius ora usah kesuwen-suwen arep ngenteni iki lho ngenteni iki lah kesuwen nek panjenengan wis padha senenge dan disuwunke teng Allah Subhanahu wa taala istikharah ya Allah lek panjenengan iki manfaat barokah jenengan paringi gampil dan dadi bojo kula mboten manfaat barokah nggih panjenengan tatakaken sing langkung sae wae dadi apa mengke gagal gak gelo saestu Pak Ratun niku lek kadung dipastekne terus gagal niku iso gantelane ati puklek terus pringas-pringi iso nggih lho nggih gantelane ati puklek kesadaran hilang total akhirnya buang buang gitu. Anak gulung dianggap pacare. Ngilonan ini orang ketok gambari dia ngelok pacare. Susah orang tua ini. Gitu. Itu ceritanya Majnun Laila. Majnun Laila. Itu sakit ngerti niku. Krono ngendenge senenge si Majnun oleh Laila niku. Kira saya enak angin. Itu duduk angin. Itu apa? Abape Laila. Gitu. Sampai-sampai piambe lek muni. Aku iki salat aku madhep ngulon ni rumah saku ora kok kulon. Kira-kira serodok keliru kok salat madhep kiblat. Sing bener salate madhep ning omahe Laila lho. Saking napa? Saking gendenge. Cuklek. Lah soal badar niku saged mawon pun tak sampean rancang. Pokoke lamarane njaluk apa tak turuti. Dinone sok ketemune dina apa tak turuti. Kuadene sing rias njaluk sing rego pirang juta tak turuti. Ini tu kurang sah udus ni tu lek wayah badar badar. Kalau ni tu gak dah konco atau ni tu gak dah konco ni tu lek diundang kan ngewangi damel dekorasi ni manten. Damel dekorasi ni manten lah kira-kira lah jeng dadi manten ni tu Senin. Kalau Jumat pun dugi. Tapi yang Jumbang daerah etan ni kok. Jadi kalau sebut ni soal di siaran mudah tersinggung loh. Kalau tu ni tu pun. Dengeri kan aku, lah kok cek sepi-sepi. Kalau petok keluarganya nganu, buatin sida. Aku buatin sida. Nah, itu pun juga. Mulai muli ini, takdirnya buatin sida. Takdirnya buatin sida. Pak, ya terus bangsa aku lah urus. Letang-letang-letang ini. Persoalan ini memang sepele. Ketepaan, ya mbak ini ku keluargane. Keluargane ku jadi pengurus madrasah. Nah, sing bisan ini ku, calon bujun ini ku, sidik-sidik tahu berjasa di madrasah. Beberapa bulan saat derengnya ngotong pun jadi rapat pengurus madrasah. Lek bangku madrasah, meja madrasah, niku gak oleh disile sapa ae termasuk pengurus dhewe. Niku mung dadi keputusan nggih setuju. Piyambake nggih pun gak dadi tekad mengko pancen duwe gawe ora usah nyile ban madrasah. Lah kok keluargane sing kenging tebe, keluargane besan duduk lagi piyambake, keluargane besane sing kenging tebe niku ora utusan apa ngampil mundut bangku madrasah. Kale sing jaga madrasah mboten oleh. Niku pun keputusan kok. Jenengan niku dos pundi to? Engko diputus kalek kan lah. Pas muni ngoten niku mboten ngerti lek niku mau dadi keputusan. Kakange manten sing tebih niku lho iso ngamuk-ngamuk tersinggung. Tersinggung. Akhire mboten sida dadi nganten. Nggih mung perkara salah paham ngoten niku tok. Lah nggih dadi pirang lucu. Padahal undangan pun nyebar niku. Undangan pun disebar nggih. Ya setengah gelos setengah ora lah piye nyatane mung krana kaling-kalingan takabur ngoten tok mawon ya iso badar. Lah nggih ngoten nggih. Mengapa betul mesti wong itu faktor yang di luar dugaan itu masih terlalu banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita bisa menduga. Jadi kali Syekh Ibnu Athaillah tetap gelengake niku wau sawabikul iman wa tuhriku aswarul aqdam. Lah sing penting maneh ngene ku wau, nalika takdir sing mboten cocok nggih, takdir sing mboten cocok kali rancangan jenengan niku wau, jenengan ampun gelo nalika sing dadi ora cocok. Mergo napa? Di balik ketidakcocokan itu pasti ada hikmah. Yang sebenarnya hikmah yang terselip itulah yang akan jadi kebutuhan panjenengan. Mulane biji nek dihubungne kali dawuh sing akhir biji ngenten, wong niku kudu selalu husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperlakukan Allah terhadap hambanya pasti itu perlakuan terbaik. Ibu utuh kesemuan ngatakan ini urung gayo, urung apa? Urung gato. Ibu dia buat nengok krono Gusti Allah buat nyampe nih. Nuhun saya krono utek ya awak diwiniki sing tublu. Buatan paham nek apa? Di balik itu semua ada hikmah. Jadi perlu nih kita diatur kengat itu. Enten cerita yang sufi nih, minggu wite, minggu wedhus, minggu ontok. Iti ewan, wedhuse ewan, ontane ewan. Jadi juragan ternak seagung-agung ini. Tapi piyambake termasuk tiang sufi. Ini kini dunia lah piyambake lah nyabu daya tenanan. Suatu ketika ini, moro-moro duku enten sebab nopo, pas isuk-isuk nili ikandang. Iti ini, iti mati kabeh. Mati ya dek, kabeh. Ini sama bayang nih, iti. Sewu terus mati wolong atas itu jangan arep-arep jangan wolong atas dan dibilang keselamatan itu jangan mending mati kok kabeh dengan itu gue gelap ya mbak malah alhamdulillah terus dungo ya Allah lo yakin menawi musibah meniko panjenengan yang kan sama kan lo yakin sifat Rahman Rahim panjenengan boten nate lepas saking panjenengan mula mugi panjenengan kerso paring pangertosan hikmah menopo yang kan badi panjenengan paring akan datang kula kan lo nyuwun mugi-mugi dumugine musibah niki nalika kula tampi sageta dados tambahi derajat amal ibadah kula teng wonten ngarsa panjenengan. Niki malah donga wonten terus wante mboten enten reaksi cara wong terus cara wong dijotos sesora pinggir blas atine. Sing bojone ngomel-ngomel mawon. Wong disiram ora teles, diobong ora kobong jadi ngoten. Ini uang tak duduk masak. Ini titik mati kabeh kalau orang golek ikhtiar. Golek uang tua tapi kalau dipakok no, itu disantet atau ditenung uang. Macem-macem akhirnya. Jadi jalan kayak gimana lah. Ini itu bu. Ngono ya. Wis tau rasa omong aku jadi jak omong. Apa lagi sama ini semuring-muring terus titik indah. Jak tangi kabeh apa ya. Bukan. Bukan ledangu. Malah akhirnya peduse. Mati kabeh. Niku minggu malah alhamdulillah ditambahi hikmah. Ya senajan dereng ketemu hikmah yang betul lagi. Dereng tapi saya pun yakin mesti arep ana hikmah. Mesti arep ana ngoten-ngoten mboten ledhangu malah ontone. Ontone nggih mati kabeh. Nggih mboten susah. Alhamdulillah karo Allah taala dilatih sabar. Mun mulai sithik-sithik roh enten hikmah. Lah pemirsa ngoten mboten ledhangu moro teng di sana piyambak ini ku enten huru-hara besar. Napa huru-hara ini? Enten sak gerombolan tiang pedalaman. Cara ngiriki kira-kira nge. Pedalaman sing primitif ini kok. Ini ku teng daerah pedalaman ini ku kentean panganan. Nah, panganan yang pedalaman ini bongso kewan-kewan ngoten ini dululah kentean. Mboten enten sing dibunuh. Akhirnya tiang pedalaman ini nyerbu desa sing cedek kali juru alas ini. Sedaya sing enten teng riku pokoke kok enek barang urip teng riku omah kok iki enek suarane pitik jago ya terus sing di omah dijantur temawat sing di omah dijantur digantung lek enek bocah wedok ayu ya terus langsung dicekel digowo mlayu gek ngoten terus sak gerombolan kathah sangat dadi lek dugi niku mesti dalu usume jago kluruk niku pokoke anggere enek swara jago berarti wong iki duwe jago. Enten swara wedhus ya berarti wong duwe wedhus. Angger enten swara bengae unta ya berarti wong iki duwe unta. Pokoke angger enten sing duwe unta duwe niki iki dileboni wonge dijantur, anake sing wedok digowo mlayu kale gerombolan niku. Sing selamat ya wong sing gak duwe unta, gak duwe wedhus, gak duwe pitik. Niku selamat. Ngono to. Kedek bantuk ketetesan niku ya kantun ngelokne sing wedok malu, tenan to. Berarti awak dhewe karo Gusti Allah dislametno. Ora katut dijantur kaya wong-wong iku. Jajal saiki milih ndi dijantur apa wedhus? Duwe unta. Nek duwe unta kuwi dijantur, tapi lek kelangan unta gak sida dijantur. Lah nek kowe metenteng pengen duwe unta kelangan loro, ya kelangan unta, ya kelangan nyawa. Dadi karo Gusti Allah diparingi sing paling ringan, mek kelangan unta, wedhus karo pitik, tapi nyawamu selamat. Lah larang ndi nyawa karo unta? Nah, mari ini wis aman kan iso ngingun. Nah, Kadang-kadang kula jenengan sok-sok ngoten niku. Diuruki Gusti Allah kelangan sithik ning batine akeh, ngoten niku sok mboten kurang. Karepe niku yo karo-karo nggih. Karo-karo niku karepe niku yo. Nggih kok nggih ontol. Iku jenenge wong serakah. Wong menungso kon milih kok malah njaluk kabeh iku mboten kurang. Sing nom lak ngono, pilih ndi? Mbak Yune lan cari kuning, lak adike ireng manis. Yo karo lho. Wong nekat ngoten niku. Kon milih yo salah siji to. Nah, takdir semua yang ditentukan Allah itu adalah ketentuan yang memang mesti terjadi. Satu, yang kedua, di balik takdir itu pasti ada hikmah. Di balik takdir itu pasti ada hikmah. Yang ketiga, di balik takdir itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus diselenggarakan oleh si muslim mukmin sing nampa takdir niku. Niku penting sangat kita sadari, penting sangat kita latih. Nah, nuwun sewu di antarane anak didik, keluarga, tonggo, bojo, putra-putra putu niku kudu ndang cepet dikenalo ngeten-ngeten iki. Diketoke zaman sakniki niku wong niku salah patek ngandel karo takdir. Ngandel niku kalih program, rancangan, analisa usaha ngoten. Sampai soal pertanian mau dianalisa kok. Analisa usaha niku. Kadang-kadang tuntutannya banyak ngoten, tapi tetap angsal mawon menyelenggarakan analisa, rancangan, program berdasarkan data sing enten niku boleh terus dilakukan, tapi tetap sing dibatasi sing namung pemastiannya jalan. Pasti sukses, ojo ngene ngono. Pasti sukses, ojo ngono. Tetap mbuh Allah sing bakal paring. Nek upama cocok, yo alhamdulillah, gak cocok tetap alhamdulillah. Niki penting sangat. Zaman saat ini sing mari serodok wong gampang gresah, gelisah niku lak ngoten niku. Lah nek wong sing pun belajar takarup dumateng Allah, niku atine pun sithik akeh pun mengenal Allah, niku ngoten niki mboten dadi soal. Biasane pikiran kalih kenyataan ngoten niku, niku mboten dadekne masalah. Ya senajan kadang-kadang krana niki termasuk ora umume wong mikir ngoten. Umume lak kaprewo lak mboten ngoten to nggih. Terus awak dhewe terus mboten kaya umume niku. Kados niku wau umum wong kelangan wedhus lagi susah. Umum wong kelangan nonton nggih, susah. Terus awak dhewe ora susah, nonton niku lagi ora umum to nggih. Biasane sosok terus wong ndablek, ora tau duwe susah ngono iku piye. Iku akeh iku mbok susah ngono lho. Wong susah kok dikongkon. Iki pekak bakal malah susah. Itu susah. Tapi ikhtiar tetap enten. Ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan. Maksud kalau sing dhisik niku nggih. Ikhtiar itu bukan untuk mendapatkan, tapi ikhtiar itu untuk menjalankan. Lain lo menjalankan kalau mendapatkan nih. Nah, targetnya apa lah menjalankan? Ya pokoknya jalan. Lah dapat itu kiriman ke ngerito. Kiriman ke Allah Subhanahu. Mungkin kalau panjenengan tansah pikantuk untuk pitulung, saged to ngrenggono nalika nampi takdir, syukur-syukur saged nggunakaken takdir sing terjadi menika kangge tansah wangsul takarup dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa barakallahu ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ونعوذ بك من الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله وبركاته